Assalamualaikum, selamat mendengarkan DJ saya, DJ Gamay on the mix. Pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walaupun satu anak, aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Kepayang jadi lupa jalan pulang, enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama DJ Gamay on the mix. Put your hands up.